Ku buka jendela, kegetiran datang menyergap. Apakah karena hembusan angin bawa aroma rumput basah? Gemuruh air hujan merumpas nyanyianku tentang asmara yang sirna terkubur dalam dada. Aku kembali terduduk di atas kebekuan bara hati. Jalan sendiri menyusuri sungai berliku. Apakah langkahku bawa ke hulu ataukah ke muara? Jiwa aku kembali terduduk di atas kebekuan bara hati. Demi cintaku, oh, oh, oh, oh, demi cintaku.